kondisi dunia semakin liar dan tidak terkendali. Akhir zaman. Kondisi Timur Tengah semakin panas. Semakin panas, ya. Dan kondisi Rusia dengan Ukraina pada saat ini makin genting dan tegak. Kalau kalian tidak menghentikan bantuan persenjataan kalian terhadap Ukraina, saya umumkan perang terbuka dengan kalian. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan Ramadan kita? Hubungannya dengan Ramadan kita sepertinya. Dan akibat perang ini, manusia sedunia akan mengalami kemiskinan. Ramadan tahun depan, mungkin keadaan bumi merintih, menangis, ya, nyawa banyak melayang di mana-mana. Namun, syarat-syarat menuju perang dunia ketiga itu sudah terbuka. Gerbangnya sudah menganga. Sekarang, ayo kita kaitkan ini. Saum Ramadan kita dengan akhir zaman. Saum Ramadan kita dengan akhir zaman. Di akhir zaman ini, dulu yang tak ada zaman Nabi, banyak ada zaman sekarang. Coba lihat. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran. Ya. Di bulan Ramadan, Al-Quran turun dari langit dunia. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan dari langit dunia, sehingga disebut dengan Nuzulul Quran. Itu bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran dikhatamkan selama bulan Ramadan. Dikhatamkan Rasulullah dan para sahabat mengkhatamkan Al-Quran per 3 hari 1 kali. 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Dan Nabi Muhammad setoran resminya kepada Malaikat Jibril. Para sahabat setoran mereka sesama mereka. Setoran itu maksudnya apa? Menyimakkan kepada temannya bacaan hafalan Quran yang sudah dia hafal. 30 juz setor. Per 3 hari selesai 1 kali. Bulan Quran. Bahkan, sahabat Nabi yang mulia, menantunya yang tercinta, yang menikahi dua putri Nabi. Siapa namanya? Utsman ibn Affan. 2 putri Nabi dinikahinya. Beliau dalam bulan Ramadan, tarawih, dalam salat witir saja, 1 rakaat, witir 1 rakaat. Beliau menyelesaikan Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah lanjut sampai An-Nas hanya dalam 1 kali witir. Berarti putus dalam 1 malam. Buka Quran beliau. Tidak, mana ada dulu mushaf. Yang macam kita sekarang ini, tak ada. Ya. Beliau membaca sesuai dengan hafalan yang dia hafalnya. Seluruh sahabat Nabi, hampir merata kecuali segelintir kecil. Seluruh sahabat Nabi merata-rata seluruhnya hafal Al-Quran. Dan mereka berhasil mengkhatamkan Al-Quran per 3 hari 1 kali khatam. Nah kita, kalau kita, dengan adanya wujud setan gepeng di zaman kita sekarang. Ini enggak ada zaman Nabi ya. Setan gepeng. Setan yang bahasa jinnya sudah ditangkap, sudah dibelenggu dan dipenjarakan selama bulan Ramadan. Apa itu setan gepeng? HP. HP. Posisi Al-Quran yang seharusnya ada di tangannya diganti oleh HP. Syukur sangatlah santri-santri Buya yang ada di pesantren dilarang dan diharamkan keras pakai HP. Jadi tak ada gangguan ini. Tapi pulang besok, nafsunya mengatakan, your handphone please. Yeah. Please touch your handphone. Take your handphone. Play with your handphone. Mainlah kalian dengan HP kalian. Habiskan waktu kalian dengan HP kalian. Nunggu buka waktu. Main game. Ya, main ini, nonton itu, nonton ini. Habis waktu dengan HP. Syetannya, nafsunya sudah aktif kembali. Sebenarnya, kenapa kami cemas anak-anak kami pulang? Kita cemas, Bapak Ibu. Anak-anak kita di pesantren pulang. Kenapa cemas? Karena kalau di rumah, seandainya dia tak ikut itikaf, anjuran kami kepada orang tua kalian adalah bawa anak-anak ayah bunda pergi itikaf. Kalau kita di pesantren ini itikaf, Ustaz, alhamdulillah. Kita itikaf 10 terakhir Ramadan tahun yang lalu, Masya Allah, keren. Kenapa keren? Semoga Allah meridhoi. 5 juz 1 malam, Ustaz. 2,5 juz 1 tarawih, 2,5 juz 1 tahajud. Imamnya adalah santri-santri kita yang sudah hafiz, alhamdulillah. Dan tahun ini kita tetap itikaf tapi kita buat stylenya beda. Ya, stylenya beda. Tidaklah seberat tahun yang lalu, tetapi kita buat anak-anak ini berlomba mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran Karim. Nah, anak-anak Buya semuanya, kalian pulang besok ini, waktu 10 terakhir Ramadan, kami tugaskan kepada ayah bunda kalian agar anak-anaknya dititipkan di tempat itikaf supaya aman kalian. Aman dari handphone. Karena setan gepeng yang saat ini tidak dipenjara adalah HP. Dan setan gepeng ini yang bisa mengendalikannya cuma nafsu. Sementara 20 hari nafsu kalian ditarbiyah. Mudah-mudahan di 10 terakhir Ramadan kalian siap bertekad, saya akan tunduk kepada iman dan ilmu saya. Ayah bunda yang di rumah, tolong, tolong ayah bunda. Tolong saudara-saudari, tolong sahabat-sahabat. Di bulan Ramadan ini, kita jangan biarkan diri kita dibawa dan dikalahkan nafsu kita. Sehingga hari-hari kita dan waktu kita yang teramat sangat berharga ini dikalahkan dan dirampas oleh nafsu kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi sekarang, kondisi dunia semakin liar dan tidak terkendali. Akhir zaman. Kondisi Timur Tengah semakin panas. Semakin panas. Ya. Dan kondisi Rusia dengan Ukraina pada saat ini makin genting dan tegang. Hari ini terang-terangan Amerika, Inggris, ya, Prancis terang-terangan mengantarkan bantuan berupa alat-alat tempur, persenjataan. Sehingga terang-terangan pula Rusia mengumumkan, Amerika, jika kalian masih terus seperti ini, kami tidak segan-segan perang terbuka dengan kalian. Kalau Rusia sebagai pemilik produsen senjata paling mematikan, paling canggih senjata tempur ya, yang paling mengerikan, dengan kendali bom nuklir yang paling banyak di dunia, nomor satu dunia, yang paling banyak adalah Rusia, masih kalah Amerika. Amerika sudah ditantang oleh Rusia. Kalau kalian tidak menghentikan bantuan kalian, begitu juga Inggris. Kalau kalian tidak menghentikan bantuan persenjataan kalian terhadap Ukraina, saya umumkan perang terbuka dengan kalian. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan Ramadan kita? Hubungannya dengan Ramadan kita sepertinya bila keadaan memang tidak terkendali, hadis Nabi akhir zaman akan terjadi, yaitu perang antara blok timur dengan blok barat. Peperangan ini sangat menghancurkan, sangat mematikan, menghabisi segala-galanya. Dan akibat perang ini, manusia sedunia akan mengalami kemiskinan. Darah tertumpahkan karena orang miskin dan orang kelaparan, orang menjadi brutal. Maka bulan-bulan berikutnya, Ramadan tahun depan, peluang kita jadi kecil untuk bisa menikmatinya seperti Ramadan tahun ini. Itu hubungannya ya. Hubungan Ramadan tahun ini dengan pembicaraan kita tentang akhir zaman. Ramadan tahun depan, peluang kita sangat kecil untuk bisa menikmati Ramadan yang seaman sekarang, yang setenang sekarang. Ramadan tahun depan, mungkin keadaan bumi merintih, menangis, ya, nyawa banyak melayang di mana-mana. Tumpahnya darah berserakan di mana-mana. Kehancuran kota-kota, berhentinya sekolah-sekolah, langkanya bahan-bahan pokok, makanan-makanan inti, dan barang-barang yang menjadi sulit didapatkan, harga mahal semuanya di mana-mana. Dan nyawa tidak terjamin. Bencana demi bencana. Ini bisa jadi tahun depan akan meletus. Ini bukan aku nakutin ya. Bukan aku nakutin kita, apa gunanya. Buya aku nakutin kita semua. Tidak ada gunanya. Tapi maksud Buya menyampaikan ini semua. Ramadan tahun ini tolong dihargai dengan maksimal. Ramadan tahun ini dihargai dengan betul-betul. Ramadan tahun ini bertekad kita, di Ramadan ini saya harus itikaf. Ramadan tahun ini saya harus dapatkan Lailatul Qadar. Ramadan tahun ini saya harus khatamkan sekian kali Al-Quran. Ramadan tahun ini saya harus benar-benar, ya, Ramadan tahun ini saya harus benar-benar memberikan yang terbaik. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir saya. Gitu loh Bapak Ibu prinsip kita. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir saya. Ya, sebab kenapa Buya begitu yakin menyampaikan ini, begitu percaya diri menyampaikan ini. Kita dipandu oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kondisi di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti, bukannya keadaan lebih baik. Ya, bukannya keadaan lebih baik, tapi lebih berat. Isbiru, kalian semua pada masa itu wajib menambahkan sabar. Fa innahu la ya'ti zamanun 'alan nas. Fa innahu ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Pada saat itu, kenapa kalian wajib menambahkan sabar kalian? Karena pada saat itu, kata Rasulullah, orang yang hidup pada masa itu, hari demi hari yang dia jalani terasa lebih berat daripada yang telah dilaluinya. Minggu depan lebih berat daripada minggu ini. Bulan depan lebih payah, lebih susah daripada bulan ini. Tahun depan lebih susah daripada tahun ini. Oleh karena itu, anggaplah Ramadan kita yang tahun sekarang, Ramadan hadiah terindah dari Allah untuk kita. Masih tenang, masih aman. Kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Kita masih bisa berbelanja. Kita masih bisa sahur. Masih bisa mendengarkan itu. Kita masih bisa tong. Ya. Allahu Akbar. Masih bisa kita nikmati berbuka. Masih tenang. Tapi tahun depan, ada jaminan? Tak ada. Kalau menurut nubuat Nabi, saatnya kita sekarang ini memasuki gerbang perang dunia ketiga. Ayah bunda, sama-sama kita berdoa ya. Semoga tidak ya Allah, amin. Semoga tidak terjadi ya Allah, tahun ini perang dunia ketiga, amin. Aminkan ayah bunda di rumah, bapak ibu. Semoga tidak ya Allah, tahun ini terjadi perang dunia ketiga ya Allah, amin. Amin ya Rabb. Amin, amin. Namun, syarat-syarat menuju perang dunia ketiga itu sudah terbuka. Gerbangnya sudah menganga. Sudah terbuka. Gerbangnya sudah menganga. Berarti kita sekarang ini sedang digiring menuju ke sana. Coba. Menteri serba bisa, menteri serba guna di Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, sudah mengumumkan bahwa minyak BBM akan naik dan dampaknya sudah dapat dipastikan. Semua bahan-bahan, semua barang-barang, semua apa saja naik. Adakah turunnya? Kalau menurut hadis Nabi, ya harusnya tidak. Naik, sekali naik susah turunnya. Sudahlah itu, langka didapat, harganya mahal enggak karu-karuan, bahan bakar juga menjadi sulit didapat. Ya Allah, mangkrak banyak mobil di mana-mana. Ya. Produksi yang mengandalkan mesin-mesin dengan minyak, bahan bakar, semuanya tidak ada yang bisa berjalan lagi. Makin langka lah barang. Kita tak mampu bayangkan. Rusia, Ukraina adalah pemasok energi 16% jumlahnya untuk dunia. Sementara negara-negara yang sekarang ini sedang panas dan bertikai, 60% sumber energi dunia itu ada di tangan mereka. Arab Saudi dengan negeri Arab lainnya sudah menunjukkan keberpihakannya dalam masalah energi ini kepada Rusia. Amerika dengan blok timur sepertinya sulit sekali untuk menghindarkan peperangan. Dan ini akan menghancurkan segala-galanya. Maka, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, sekali lagi saya katakan, ya semoga amin kita tadi itu dikabulkan oleh Allah ya, dalam untuk optimis kita yang paling murni, optimis kita yang paling suci, yang paling bersih, optimis semoga tahun-tahun depan masih aman. Tetapi, kalau menurut urutan hadis Nabi, kita menghadapi kengerian yang tidak terkirakan di waktu-waktu ke depan. Maka tolong hargai Ramadan yang tahun ini lebih. Astagfirullah. Hargai Ramadan tahun ini lebih. Hargai Ramadan tahun ini lebih. Berikan yang terbaik yang bisa kita berikan pada Ramadan ini. Kita boleh dong berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan kami. Boleh dong berdoa, dan bahkan doa ini menunjukkan ada iman di dalam dada kita. Tetapi, bagaimana Ramadan tahun depan? Ini yang jawabannya Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Baik, ayah bunda. Kalau begitu, Ramadan kita sekarang, biasakan perut kita Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahurnya Rasul, kita copy paste. Berbukanya Rasul, kita copy paste. Tarawihnya Rasulullah, kita copy paste. Tahajudnya Rasulullah, kita copy paste. Siangnya Rasulullah yang penuh dengan aktivitas, banyak dengan kegiatan, kita tiru pula dengan aktivitas yang banyak. Bukan banyak tidur, ya. Janganlah dipakai hadis palsu. Naumus sha'imi ibadah. Tidurnya orang yang sedang puasa itu adalah ibadah. Siang tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Ketika dibangunkan, bangun. Ah, jangan ganggu aku. Kamu tidur terus. Lah, tidurkan sedang puasa ibadah. Jadi tidur saya ini ibadah dong. Pakai hadisnya hadis palsu. Ngikuti nafsu lagi. Ya, yang benar adalah tertidurnya orang yang di bulan Ramadan karena sangat banyaknya aktivitasnya, tidur dia. Tidur hanya setengah jam, satu jam, lalu dia bangkit, bangun, lanjutkan aktivitasnya. Apakah baca Quran, apakah zikir, apakah sholat sunat, apakah aktivitas yang bermanfaat lainnya, ke kebun, ke sawah, petani, apakah dia melaksanakan aktivitas yang mulia lainnya, atau berdakwah, atau berjihad. Maka ini tidurnya baru menjadi ibadah. Ya, saudaraku dan sahabat-sahabat yang tercinta, Ramadan tahun sekarang biasakan mengcopy paste utuh Rasulullah SAW. Nanti Ramadan tahun depan bisa jadi kondisi kita sudah kelaparan. Maka saran saya kepada ayah bunda di rumah sana, saran saya kepada bapak ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku seiman, saya sarankan intailah terus keadaan kondisi Asia Tengah sana, ya, Rusia, ya, Cina, Timur Tengah, semuanya diintai terus keadaannya. Lalu apabila kita sadari keadaan ini makin tak baik, Ramadan adalah waktu yang sangat mustajab berdoa. Banyakkanlah doa kita. Selepas sholat lima waktu, ya. Selepas sholat lima waktu, berdoa. Selepas sholat sunat, kalau perlu, lagi tambah lagi, angkat tangan, berdoa. Selepas tarawih, angkat tangan, berdoa. Selepas tahajud, angkat tangan, berdoa. Dipimpin imam atau tidak dipimpin, berdoa. Ya Allah, bila memang benar, ya Allah, ya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami bisa tenang menjalaninya. Masih ada yang bisa kami makan, masih ada yang bisa kami nikmati. Apabila Ramadan tahun depan sudah tidak lagi senyaman sekarang, bila itu benar, ya Allah, beri hamba jaminan selamat darimu, ya Allah. Dan keluarga hamba selamatkan juga, ya Allah. Dan penuhi terus rezeki kami. Sekarang diminta. Bulan yang sangat istimewa ini. Bulan yang Allah berikan kepada kita hadiah terbaik ini. Minta sekarang. Ya, halo anak-anak buya semuanya. Minta pada Allah. Bapak, ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat seiman. Orang-orang yang bertakwa dimanapun antum saat ini menyimak, mendengar. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar di Ramadan ini doa kita paling nyinyir. Terdaftar di langit sana, orang yang paling banyak meminta berdoa untuk masa-masa depannya adalah kita. Usahakan itu, banyak berdoa. Yazid, banyak berdoa. Aziz, usahakan paling banyak berdoa itu adalah antum. Anda Furqan, Anda Fatih, ya. Usahakan kita adalah orang yang paling banyak berdoa. Syahrul, ya, Rashid, semua kita. Orang yang paling banyak berdoa di bulan Ramadan ini harus kita. Harus. Sebab apa? Sebab kita yang menyimak kajian ini. Kita yang hidup di zaman ini. Dan kita yang dalam keadaan empot-empotan, ya. Kondisi di akhir zaman ini saya gimana? Kalau memang ke depan huru-hara, perang, bencana, kelaparan. Karena hebatnya doa kita di masa Ramadan sekarang dikaitkan dengan huru-hara ke depan yang terjadi, kita diprioritaskan Allah. Ada hadisnya ini, ya. Ustaz yang kita cintai, saya bacakan izin, ya, kepada jemaah-jemaah kita. Ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau baca kitabnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Anasaya, Abu Daud, hadisnya hasan. Bunyi hadisnya seperti ini, Man sarrahu, siapa yang senang, ayyastajiballahu lahu, saat dia berdoa, sekali saja dia berdoa, langsung Allah kabulkan doanya. Mau enggak? Mau tidak? Sekali saja berdoa, langsung Allah kabulkan. Mau tidak? Mau. Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karibi. Siapa saja yang senang ketika dia sangat butuh, keadaan sangat genting, mencekam, mematikan, dia berdoa sekali saja, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, falyuksirid du'a. Apa artinya itu? Falyuksirid du'a. Maka hendaklah dia memperbanyak doa. Hendaklah dia memperbanyak doa. Falyuksirid du'a indar rakha, ketika masih lapang. Suasana masih aman, masih tenang, banyakkan doa sekarang. Yusuf, banyakkan doa sekarang. Mubarak, banyakkan doa sekarang. Farhan, banyakkan doa sekarang. Sekarang, banyakkan doa. Ramadan ini, Ramadan istimewa di sisi Allah, banyakkan doa. Doa. Sebelum buka, doa. Setelah berbuka, lebih panjang lagi doanya. Ya. Banyakkan doa. Mukhul ibadah ad-doa. Ya, kalau perlu, ayah bunda sekalian, bapak ibu, kita punya berita yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tabungan kita kepada Allah, infak, wakaf, sedekah, ya, apa-apa yang kita hadiahkan, kita hibahkan, lillahi ta'ala, ternyata bukan hanya di akhirat bisa dibayar tunai oleh Allah. Penarikannya itu bukan hanya di akhirat. Di dunia juga bisa dilakukan penarikannya. Kayak kita nabung di bank. Kita nabung di bank sekarang 1 juta. Minggu depan nabung lagi 1 juta. Minggu depannya nabung lagi 1 juta. Minggu depannya nabung lagi 1 juta. Sebulan ada berapa? 4 juta. Setahun jadi berapa? 5 juta ya? Bukan. 4 juta sekali 10 bulan 40 juta. 48 juta. Oke. 48 juta. Iya. 48 juta. Benar. Setahun 48 juta. Dan tiap minggu kita nabung macam itu. Kira-kira 10 tahun jadi berapa itu? 480 juta 10 tahun. 400 kira-kira saat kita butuh sekali dengan dana, tabungan kita itu bisa enggak kita tarik? Selama kita ada nabung pasti bisa ditarik. Apalagi kita nabungnya di bank yang memang kokoh sekali. Anggaplah bank BNI, umpamanya, bank apa, kokoh sekali banknya. Karena kita buku tabungannya ada, nama kita ada, data kita ada, dan memang kita nabung tiap minggu. Bisa dong kita tarik saat kita butuh, bisa. Dan untuk infak wakaf, sedekah apapun yang kita berikan di ajaran agama Allah yang Allah ridhoi, di saat genting itu pun bisa ditarik. Bisa ditarik. Caranya gimana? Masih ingat nggak kisah? 3 orang laki-laki yang terkurung dalam gua. Hadis ini sahih. 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua. Mereka sebelumnya enggak pernah kenal. Tapi tiba-tiba mereka dalam perjalanan, hujan lebat turun. Ada sebuah bukit batu. Mereka pun pergi ke sela-sela bukit batu. Mereka lihat ada lubang yang hanya bisa dimasuki 1 orang. Mereka ingin bernaung di dalam itu. Dia masuk. Tak lama kemudian ada lagi musafir yang lain. Juga ikut lihat dari lubang, masuk juga ke dalam. Sampai 3 orang. Mereka di dalam, menunggu hujan turun. Disitulah mereka bicara, ngobrol sedikit singkat. Tiba-tiba, batu dari atas itu besar, menggelinding ke bawah. Boom! Tepat menutupi pintu gua tersebut. Pintu gua itu besarnya cuma sebesar badan orang. Sela bukit ya. Hanya bisa dimasuki 1 orang. Di dalamnya agak longgar sedikit ruangannya. Tertutuplah oleh batu yang besar. Kalau mereka mau mendorong, yang bisa berdiri di sela itu cuma 1 orang. Macam mana mereka dorong? Dan itu terlalu besar. Walaupun mereka 3 kompak mendorongnya, tidak akan bisa didorong. Batu itu terlalu besar. Saat itulah, itu saat emergensi ya, saat yang paling mematikan. Banyak berpanggil-panggil, tolong, takkan ada yang mendengar. Ya. Kenapa takkan ada yang mendengar? Pintunya ketutup. Itu gua itu ketutup oleh batu yang besar ini. Dan tempat itu bukan tempat yang sering orang jalani. Jauh. Maka yang satu berdoa, Ya Allah. Bila engkau terima, Ya Allah, dia sebutkan amal solehnya kepada Allah. Bila engkau ridha dengan amalanku itu, bila ada di sisimu pahalanya, Ya Allah, tolong, Ya Allah, hari ini selamatkan hamba. Selamatkan kami, Ya Allah, bukakanlah pintu ini untuk kami. Dengan izin Allah, kata Rasulullah, bergeserlah batu tadi sedikit. Bergeser sedikit. Udah bisa dapat oksigen masuk. Yang kedua juga berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika kau ridho dengan amalan hamba itu. Jika kau terima amalan hamba itu, ya Allah. Maka selamatlah kami hari ini, ya Allah. Bergeser lagi batu tadi sedikit lagi. Bergeser lagi. Masih belum bisa keluar. Masih belum. Tapi yang terakhir, dia punya amalan sedekah yang dahsyat. Tahu tidak apa amalan sedekahnya? Ya Allah, dulu hamba punya seorang tukang. Ketika saat gajian, dia tidak ada, ya Allah. Dia menghilang. Ya Allah, lalu gajinya itu saya belikan kepada domba betina yang sedang bunting, sedang hamil. Kemudian, karena dia belum datang juga menjemput, domba tersebut menjadi beranak pinak, ya Allah. Sampai-sampai satu bukit penuh oleh domba isinya semua. Ya, beranak pinak, banyak, penuh. Satu bukit penuh oleh domba. Entah berapa ribu atau berapa puluh ribu itu. Banyaknya. Tiba-tiba datang tukang itu kepada saya. Saya datang mau ngambil gaji saya. Yang dulu. Coba lihat. Kan bisa saja dia ambil duitnya sendiri kan. Kamu gaji kamu berapa dulu? Oh, anggaplah gaji saya dulu 1,5 juta. Atau 2 juta. Oke. Selesai. Kalau dia tidak jujur, bisa aja begitu selesai. Dan yang punya tukang ini kira-kira selesai enggak? Pasti selesai. Dia kan enggak tahu kalau ternyata uang yang untuk gaji itu dibelikan kepada domba betina yang lagi bunting, lagi hamil. Dan dia tidak tahu kalau di bukit itu ternyata dombanya beranak pinak. Dia enggak tahu itu. Kalau dikasih aja duit cash macam itu selesai sudah. Ya kan? Atau satu keping dinar itu kan ada 2.200.000, 2.300.000 lah harganya uang kita sekarang ya. Kasih aja satu keping dinar udah senang dia tuh. Tapi laki-laki ini jujurnya luar biasa. Ya, majikan ini jujurnya luar biasa. Apa katanya? Kau ambillah kambing yang ada di bukit sana. Dia pun melihat. Yang bukit yang itu ya. Itu penuh sekali kambingnya. Yang untuk saya kambingnya yang mana? Apa kata si majikan tadi? Apa jawabannya? Saya dulu membeli, karena kamu tak datang-datang, uang gaji kamu, saya belikan seekor domba betina yang sedang hamil besar. Hah? Dan saya lepaskan di bukit itu. Ternyata dia beranak pinak. Sekarang suatu bukit itu adalah kambing kamu. Hah? Terkejutlah dia. Kambing saya semua. Saya ambil semua ya. Ambillah. Ya Allah. Dia ambil semuanya, ya Allah, tidak ada satu pun yang disisakannya untuk hamba. Ya Allah, jika engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan. Jika sedekah hamba itu engkau cintai, ya Allah, hari ini. Selamatkan kami semua, ya Allah. Bukakanlah pintu gua yang tertutup batu besar ini, ya Allah. Terbuka semua. Terbaliklah batu besar itu, ya. Saking kuatnya. Lalu mereka pun lepas. Mereka pun bebas. Mereka pun selamat. Coba lihat. Hadis Nabi jadi kenyataan. Bulan Ramadan ini, bulan di mana kita bisa memperbanyak wakaf, infak, sedekah. Dan niatkan pada Allah, ya Rab, jika hari-hari genting kelak, hamba butuh dana, hamba butuh harta, hamba butuh penyelamat, makan, minum hamba, ya Allah. Saat itu bisa jadi hamba sudah tak punya uang, sudah tidak punya modal. Bila hamba minta, tolong ya Allah, yang hamba simpankan kepada engkau hari ini bisa hamba cabut. Bisa hamba minta, minimal bunganya bisa hamba tarik. Karena kalau menyimpan kepada Allah bunganya itu mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung kita alamatkan kemana transaksinya. Kalau wakaf, kalau infak, kalau sedekah, 10 kali lipat. Asyru amsalihah. Bunganya itu 10 kali lipat. Kalau di akadnya dengan Allah adalah infak fi sabilillah sampai kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji yang disimpankan melahirkan satu batang yang melahirkan 7 cabang. Setiap cabang ada 100 butir biji, ya. Maka ini masya Allah jadi 700 kali lipat.